الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وما والاه. ما بعد، kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab al-at'imah dari al-fiqh al-muyassar fi dhaw'i al-kitabi was-sunnah. Dan telah kita terangkan bahwa hewan-hewan yang hidup di lautan atau di air, hukum asalnya halal, diperbolehkan berdasarkan ayat dan hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkecuali apabila hewan tersebut memudaratkan, mengandung racun dan yang semisalnya, maka dia diharamkan bukan karena hidupnya di air, namun disebabkan karena racun yang memudaratkan tersebut. Ada beberapa jenis hewan yang hidup di air yang menjadi khilaf, di antaranya buaya, dan telah kita terangkan hukum dan perselisihan para ulama dalam hal ini. Lalu kata beliau rahimahullah ta'ala, wa yajuzu aklul hayawanil bahri sawa'un sadahu muslimun au ghairuhu, dan diperbolehkan memakan hewan yang hidup di lautan. Tidak ada perbedaan dalam hal ini, sama saja apakah yang menangkapnya seorang muslim atau yang bukan muslim. Sebab hewan yang hidup di air, bangkainya pun halal, sehingga tidak ada perbedaan apakah yang berburu atau yang memancingnya, yang menangkapnya itu dari seorang muslim atau dari seorang yang kafir. Berbeda halnya hewan darat, hewan yang hidup di daratan, maka ada hukum-hukum tersendiri yang berkaitan dengan penyembelihan. Yang menyembelih haruslah seorang muslim. Sembelihan orang kafir hukumnya maitah, hukumnya bangkai, dan tidak dianggap sebagai sembelihan yang syar'i. Oleh karena itu berbeda hukum antara hewan yang hidup di air dengan hewan yang hidup di daratan. وَسَوَاءٌ كَانَ لَهُ شَبَهٌ يَجُوزُ أَكْلُهُ فِي الْبَرِّ أَمْ لَمْ يَكُنْ, dan sama saja dalam hal ini tentang kehalalannya, apakah hewan yang hidup di air itu memiliki kemiripan dengan hewan yang ada di darat atau tidak. Ya, mirip seperti anjing misalnya, sampai disebut anjing laut. Ya, kalau dia hidup di air halal, meskipun mirip. Ya, mirip seperti babi, persis babi, walaupun, atau yang lainnya, meskipun ada kemiripannya dengan hewan yang ada di daratan, tetap hukumnya halal. Wal hayawanul bahri la yahtaju ila tazkiyah, dan hewan yang hidup di lautan itu tidak memerlukan sembelih, menyembelih. Jadi seorang tidak perlu untuk menangkapnya hidup-hidup lalu kemudian disembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah. Apalagi kalau yang ditangkap seperti ikan teri, gimana nyembelihnya satu persatu. Bismillah, bismillah, bismillah, bismillah. Jadi tidak perlu, alhamdulillah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyarah." Dihalalkan untuk kalian buruan hewan laut, wa ta'amuhu. Nanti akan diterangkan yang dimaksud ta'amuhu, yang sudah dalam kondisi bangkai, sudah mati. Mata'an lakum wa lis-sayyarah, dan itu adalah bekal untuk kalian, demikian pula untuk mereka yang melakukan perjalanan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, maka diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ayat ini, ala inna saydahu ma sida wa ta'amahu ma lafadhal bahra. Ketahuilah bahwa yang dimaksud said, uhilla lakum saydul bahri, yang dimaksud said masida, apa yang ditangkap, yang dipancing, yang dijala atau apa saja caranya dalam menangkap ikan tersebut. Wa ta'amahu, yang dimaksud ta'am, yang dimaksud ta'am ma lafadhal bahru, apa yang dimuntahkan oleh lautan, maksudnya dalam keadaan bangkai terdampar ya di laut karena sudah dalam kondisi bangkai tidak bergerak, tetap halal, tetap halal. Wali hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan juga berdasarkan hadith Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam faqala, bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma', wahai Rasulullah, sesungguhnya kami mengarungi lautan dan membawa sedikit air, maksudnya air tawar, kami membawa sedikit air untuk persiapan minum dan yang semisalnya. Fa in tawadda'na bihi atishna, apabila kami berwudu menggunakan air tawar yang kami bawa itu, maka kami akan kehausan. Afana tawadda'u bima'il bahri, apakah boleh kami berwudu dengan menggunakan air laut? Beliau mempertanyakan ini karena air laut rasanya yang berbeda dengan air tawar, asin. Adanya perubahan rasa ini akhirnya menimbulkan pertanyaan, apakah diperbolehkan berwudu dengan menggunakan air laut? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu at-tahur, airnya suci dan mensucikan. Lalu ditambah lagi penjelasannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan bangkainya pun halal. Bahkan bangkainya pun halal. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Tirmidzi dan yang lainnya. Hadis ini sahih. Dan yang menjadi syahid, huwa at-tahuru ma al-hillu maitatuhu. Al-hillu maitatuhu. Bangkainya pun halal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengecualikan, kecuali ikan ini tidak boleh, kecuali hewan yang ini tidak boleh. Disebutkan secara umum. Maka berdasarkan riwayat ini, para ulama menghukumi bahwa seluruh hewan yang hidup di lautan, ya, asal hidupnya di laut, maka hukumnya halal. Hukumnya halal. Terkecuali yang disebutkan tadi, memudaratkan. Apabila memudaratkan, mengandung racun dan yang semisalnya. Apabila tidak memudaratkan, maka kembali kepada hukum umum yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Poin yang kedua yang disebutkan secara nas tentang penghalalannya. Al-hayawanul barri, hewan yang hidup di daratan. wal halalu minal hayawanil barri al mansusi alaihi yumkinu talkhisuhu fil ati. Adapun yang halal dari hewan darat yang disebutkan secara nas mungkin diringkas, dirangkum dalam poin-poin berikut ini. Yang pertama al-an'am. Al-an'am. Nanti akan diterangkan bahwa yang dimaksud al-an'am atau bahimatul an'am unta dengan berbagai jenisnya, sapi dengan berbagai jenisnya, dan kambing dengan berbagai jenisnya. Ini semua dihalalkan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Dan hewan-hewan ternak yang Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakannya, bagi kalian pada hewan-hewan itu dif'un, bisa menjadi penghangat, ya, dari kulitnya dibuat jadi pakaian menghangatkan tubuh. Wa manafi'u, dan memiliki manfaat-manfaat yang lainnya. Susunya bermanfaat, ya, kulitnya bermanfaat, bisa dibuat untuk tempat air, bisa dibuat tas, atau jadikan kerupuk, kerupuk rambak, atau yang semisalnya, ya, atau dikendarai, bisa dikendarai, banyak manfaatnya. Wa minha ta'kulun, dan juga diantara manfaatnya adalah kalian bisa memakannya. Wa minha ta'kulun, kalian bisa memakannya. Maka al-an'am dengan segala jenisnya halal, boleh untuk kalian konsumsi. Wa qawlihi subhanah, demikian pula firman Allah Azza wa Jal, ya ayuhalladzina amanu awfu bil'uqud uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum. Wahai orang-orang beriman, tunaikanlah akad-akad dan janji kalian. Sungguh telah dihalalkan untuk kalian bahimatul an'am. Bahimatul an'am. Illa ma yutla alaikum. Kecuali yang dibacakan kepada kalian. Wal maqsudu bi bahimatil an'am al-ibilu wal-baqaru wal-ghanamu. Ya, unta dengan berbagai macam jenisnya. Ya, macam-macam, ada unta merah, ada unta yang lain, ada yang berpunuk dua, ada yang berpunuk satu. Demikian pula sapi, ya, dengan berbagai macam jenisnya, kerbau juga termasuk di dalamnya. Wal ghanam, dan kambing dengan dua jenis, al-ma'is dan abba'an, domba. Ini semua dihalalkan. Yang kedua al-khailu, kuda. Li hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawm Khaybar an luhumil humur wa rakhasa fi luhumil khail. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dalam peristiwa perang Khaybar, melarang umatnya dari memakan daging-daging keledai. Yang dimaksud al-humur al-ahliyah, keledai jinak yang biasa ditunggangi, bentuknya lebih kecil dari kuda. Ini diharamkan untuk dikonsumsi. Ya. Dikendarai boleh di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk jenis kendaraan manusia pada saat itu adalah keledai, dan itu diharamkan untuk dikonsumsi. Ini juga menerangkan kepada kita bahwa tidak setiap yang haram itu najis. Ya. Tidak setiap yang haram itu najis. Setiap najis itu haram hukumnya untuk dikonsumsi. Tapi tidak setiap yang haram itu najis. Keledai haram untuk dikonsumsi. Namun ketika disentuh tidak najis, boleh dikendarai. Wa rakhasa fi luhumil al-khail, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan bagi umatnya untuk memakan daging al-khail, daging kuda. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Daging kuda. Ya. Ini dihalalkan. Alhamdulillah, jadi bergembiralah orang yang senang makan kuda. ada sebagian daerah memang makanan favoritnya kuda. Kalau bikin coto, coto kuda. Bikin masakan-masakan, masakan kuda. Halal. Yang ketiga, ad-dabbu. Ad-dabbu. Di hadithi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, ad-dabb berdasarkan hadith Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, ukila ad-dabbu ala ma'idati Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Telah dimakan ad-dabb di atas hidangan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Muttafaqun alaihi. Apa ini maksud ad-dabb? Seringkali ad-dabbu ini itu diterjemahkan biawak. Ya. Lalu ya biawak yang biasa kita saksikan yang ada di sekitar kita bentuknya besar, ya. Bahkan yang besarnya hampir menyerupai komodo. Nampaknya berbeda antara sebutan ad-dabbu yang dikenal di kalangan bangsa Arab dengan biawak yang kita ketahui ini, ya. Baik dari makanannya, ad-dabbu itu tidak terlalu besar. Yang besar itu sangat jarang. Ya. Ad-dabbu itu ya lebih besar dari kadal, ya, masih agak lebih besar. Tapi tidak sampai besar seperti yang biasa kita saksikan ini, ya, menakutkan seperti anak buaya. Ya, jadi dia tidak terlalu besar. Kemudian bagian belakangnya itu seperti gergaji, bergerigi bagian belakang. Ya, dan biawak yang kita saksikan ini berbeda. Sehingga ad-dabbu ini ad-dabbu yang dikenal di kalangan bangsa Arab berbeda kondisinya, berbeda bentuknya, juga mungkin dari jenis makanannya pun berbeda. Itu yang dihalalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam kulu fa innahu halalun walakinahu laisa min ta'ami. Makanlah kalian karena itu halal, akan tetapi itu bukan bagian dari makanan yang biasa aku makan. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terbiasa makan. Maka Nabi alaihi wasallam ketika tidak memakannya bukan berarti diharamkan, ya. Bukan berarti diharamkan, namun itu bukan hewan yang biasa beliau makan. Namun beliau mentakrir menyetujui para sahabat yang memakannya. Yang berikutnya al-himar al-wahsyi. Wahuwa ghairul musta'nas. Himar wahsyi. Kalau kita terjemahkan, keledai liar. Ya. Dan yang dimaksud di sini kuda zebra. Jadi kuda zebra itu masuk dalam jenis himar, dalam jenis keledai. Itu halal. Itu halal. Ya. Wahuwa ghairul musta'nas. Dan itu bukan himar, keledai yang jinak. Jinak itu yang biasa ditunggangi. Itu jinak. Itu yang diharamkan. Dalam bahasa Arabnya disebut himar ahli. Ya. Himar ahli. Ya. Jadi kalau keledai jinak jadi liar, gimana hukumnya? Ya tetap saja disebut himar ahli. Tetap saja disebut himar ahli. Tetap tidak diperbolehkan. Gimana kalau kuda zebra jadi jinak? Ya tetap saja himar wahsyi. Hukumnya himar wahsyi dan dihalalkan. Li hadits Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu annahu ra'a himaran wahsyian fa'aqarahu. Berdasarkan hadits Abu Qatadah radhiyallahu an bahwa beliau melihat ada kuda zebra, maka beliau pun menyembelihnya, yakni memotongnya karena dia liar, diburu oleh Abu Qatadah, beliau menangkapnya dan menyembelihnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal ma'akum min lahmihi syai'?" Apakah di antara kalian ada yang membawa dagingnya? Qala ma'ana rijluh. Maka beliau menjawab, "Ini masih ada kakinya." Fa akhadhaha fa akalaha. Maka beliau mengambilnya dan beliau memakannya. Artinya beliau hendak memperlihatkan bahwa ini benar-benar dihalalkan. Bukan hanya beliau katakan ini halal, bahkan beliau sendiri memakannya. Dan beliau memakannya menunjukkan hal tersebut dihalalkan. Hadis muttafaqun alaih. Yang berikutnya al-arnab, kelinci. Lima rawahu Anasun radhiyallahu anhu annahu akhadha arnaban fadhabahaha Abu Talhah wa ba'atha biwarikiha ila an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemudian yang berikutnya adalah al-arnab. Dan arnab ini hewan yang ma'ruf, ya, kelinci. Ya. Nah, macam-macam juga, berbagai macam jenis kelinci ini. Ya. Kalau dilihat dari sisi bentuknya, dia mirip kucing. Ya. Dia mirip kucing, bulunya pun seperti kucing. Namun secara hukum syar'i berbeda antara kucing dengan kelinci. Kelinci hukumnya halal. Berdasarkan hadis Anas bahwa beliau pernah mengambil seekor kelinci lalu disembelih oleh Abu Talhah. Wa ba'atha biwarikiha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqabilah. Lalu beliau membawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam warik. Wariknya bagian pahanya. Bagian pahanya. Itu dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menerimanya. Menunjukkan bahwa hal tersebut beliau halalkan. Yang berikutnya adzabu'. Adzabu'. Adzabu' yang biasa disebut hiena. Yang biasa disebut hiena. Dia wajahnya lebih buruk dari anjing, mirip serigala. Namun ini termasuk yang dihalalkan dalam syariat. Ya. Diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala bahwa dia tidak termasuk sibak, tidak termasuk jenis hewan buas yang menangkap mangsanya dengan taringnya. Meskipun dia termasuk hewan yang ganas. Lima rawi Jabir radhiyallahu an, qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ad-dhab'i. Aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang dhab', faqala huwa saydun. Itu termasuk buruan, hewan buruan, yakni dihalalkan. Wa yuj'alu fihi kabshun idza sadah. Dan apabila seorang yang sedang berihram memburunya, seorang yang sedang berihram tidak boleh memburu hewan, ya, hewan darat. Nah, kalau dia memburunya, maka kafarahnya, penebus dosanya, dia harus menggantinya dengan menyembelih seekor domba. Wa yuj'alu fihi kafshun idza sadah. Ai wa huwa muhrim. Apabila seorang berihram memburunya, ya, lalu menangkapnya, dan itu tidak diperbolehkan bagi seorang berihram, maka kafarahnya dengan membayar dam, yaitu menyembelih yang semisalnya dari domba. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa qad warada fi hilli adh-dhab'i ahaditsu la ba'sa biha. Telah diriwayatkan, telah datang riwayat tentang dihalalkannya adh-dhab', hadis-hadis yang la ba'sa biha. Artinya tidak mengapa seorang berhujjah dengannya. Artinya boleh dijadikan sebagai dalil tentang dihalalkannya. Yang berikutnya ad-dajaj, ayam. Lima rawa Abu Musa radhiyallahu anhu qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahma ad-dajaj. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan daging ayam. Wa yulhaqu bid-dajaj al-awiz wal-batt, dan termasuk dalam hukum halalnya ayam, termasuk di antaranya adalah al-awiz, angsa. Angsa yang lehernya panjang, wal-batt yang lehernya pendek. Bebek, ya, dan berbagai macam jenisnya. Li'annahuma minat tayyibat, karena dia termasuk hewan-hewan yang halal, yang baik. Fatadkhulu fi qawlihi ta'ala uhilla lakumut tayyibat, sehingga dia termasuk dalam keumuman firman Allah Azza wa Jal, dihalalkan bagi kalian at-tayyibat. Yang berikutnya al-jaradu, belalang. Li hadithi Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadith Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, beliau berkata, ghazawna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawatin aw sittan. Kami berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 7 peperangan atau 6. Kunna na'kulu ma'ahul jarad. Kami makan bersama beliau belalang selama dalam perjalanan jihad tersebut. Hadis muttafaqun alaih. Sampai di sini ikhwan, semoga apa yang kita baca beri manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.